rumang so ing sun lagu nistoyo waro kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkoro senajan setan gentayangan dan sakawai rubedo hingga pupus nyirep keniwe samurko meperharta ning ponco saben ule sing netro linam barang sekawalasan ingkang paring kamulyan sang yang jati kong kalbu samudra peputon ning lagu tumuju dateng Gusti zat kang amur bantu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala didamuksa kala bendunya tasirna ya sing rasa santika mugia ten setia pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga baca mulya waskita tikaya pawaleksana biar manjing sikro sepohuto tan kena iso panelo kabunga sumringa datar ing waya waya satrio toto semboto wiratama katon sewu katiko kataman wahyu kala sepo memuji ingsun kanthi suwita linuwung sekara kanda arum surab tubaku melun kinulani niat ingsun angitung sabto kang luhur cinta sang yang agung rembesing tresno tanda luheng netra rasa rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kau istara jopo mantra ku kondang dadi pepadang bali lahir sang yang wenang nawa dewa jawata tali tosiko bawono prasito sidikoro ing sasana asmara laya Sri Narendra Kala Sebo wini suda ing kekono datang ing sewu arso. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah.